إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدنا جمعي بربهاكي Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya dan karunia-Nya yang terlalu banyak dan sangat banyak. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, di antara bentuk syukurnya adalah mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan di jalan-Nya. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada Jumat yang lalu kita telah menyinggung masalah kesombongan, kesombongan yang akan merusak persaudaraan, kesombongan yang akan berbuah pahit, yaitu al-baghyu fid dunya. Al-baghyu adalah kezaliman, penindasan dan kejahatan yang biasanya muncul dari kesombongan dan ujub, bangga diri, dari perasaan seseorang yang merasa tinggi, merasa berkuasa dan merasa sok paling besar, paling tinggi dan paling kaya. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan para hadirin agar kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah adalah untuk mereka-mereka yang tidak sombong, untuk mereka-mereka yang tidak memiliki di hatinya kesombongan, ujub dan bangga diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhirah, itulah darul akhirah, negeri akhirat yang Allah persiapkan, Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ard. Dijanjikan oleh Allah kebahagiaan di akhirat dan jannahnya, kehidupan yang kekal abadi, yang nikmat di atas kenikmatan. Allah janjikan untuk orang-orang yang la yuriduna, yang tidak menghendaki uluwan fil ard, ketinggian di muka bumi, tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, tidak mencari kesombongan dan ketinggian di muka bumi, wala fasada, dan tidak pula kerusakan. Artinya orang-orang yang Allah janjikan untuk masuk ke dalam jannah-Nya adalah orang-orang yang tidak sombong, orang yang mutawadhi, orang yang betul-betul tahu kalau di atas yang tinggi ada yang maha tinggi, di atas yang kaya ada yang maha kaya, dan di atas kulli ilmin adzim, dan di atas yang memiliki ilmu ada yang maha memiliki ilmu. Maka orang-orang yang itulah atau orang-orang yang demikianlah yang tidak sombong, yang akan masuk ke dalam jannah yang Allah persiapkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dengan tegas untuk kita jangan berbuat sombong dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Jangan kalian تُصَعِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ, jangan engkau hadapkan pipimu untuk manusia. Dan disebutkan oleh para ulama makna khaddaka linnas, makna menunjukkan pipinya pada manusia adalah bentuk kesombongan. Dia memalingkan wajahnya dan menghadapkan pipinya pada orang yang dihadapannya. Ini bentuk kesombongan. Dia menghadapkan pipinya kepada orang yang dihadapannya dengan angkuh, merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung dan lebih perkasa, sedangkan yang dihadapinya adalah rendah, kecil, bodoh dan tidak ada apa-apanya. Ini qulina azakumullah, Allah katakan wala tusair haddaka linnas, jangan kau hadapkan pipimu pada manusia dengan sombong. Wala tamshi fil ardi marah, dan jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Marah maknanya adalah tabakhur. At-tabakhur maknanya adalah berjalan dengan dibuat-buat, seperti berjalannya orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang yang mulia, dan dia ingin untuk disebut sebagai orang yang mulia, dan dia sombong melihat di kanan kirinya orang-orang itu rendah, melihat di hadapannya orang-orang itu kecil, dan dia merasa dirinya paling besar. Maka ikhwan fillah azakumullah, berjalan yang seperti ini dengan mencongakkan kepalanya, dengan membusungkan dadanya, dengan menganggap semua manusia kecil di bawahnya, makanya adalah yang dikatakan tabakhtur. Inilah yang dikatakan marah, yang Allah katakan wala tamshi fil ardi marah. Maka maknanya adalah hissi wa ma'nawi. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah makna hakiki dan makna yang dikatakan majaz. Kedua-duanya termasuk dalam ayat ini. Betul-betul menunjukkan pipinya dengan mengangkat kepalanya, betul-betul berjalan dengan sombong, dengan berjalan yang dibuat-buat, dan juga yang semakna dengan itu, yaitu dia merasa tinggi dan mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau dirinya maha orang yang paling tinggi. Ikhwani fillah a'azakumullah, contoh yang telah terjadi di muka bumi sudah cukup banyak. Inna fir'aun ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun ala fil ardi. Perhatikan ucapan Allah tentang Fir'aun, bahwa Fir'aun ala fil ardi, sombong di muka bumi. Allah pergunakan kalimat ala yang tadi disebutkan dalam ayat janji Allah bahwa darul akhirah adalah untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan. Allah tidak berikan pada orang yang memiliki kehendak untuk menjadi orang yang ali, yaitu Fir'aun contohnya. Maka Allah rendahkan Fir'aun di dunia dan di akhirat nanti. Allah hinakan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan di akhirat nanti yuraddu ila ashaddil adzab. Allah akan kembalikan kepada azab yang lebih dahsyat. Demikian pula Qarun min qaumi Musa. Qarun dari bangsa atau dari kaumnya Musa alaihissalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada yang melimpah ruah. Allah kisahkan tentangnya, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Qarun adalah salah seorang dari kaumnya Musa, tetapi dia melampaui batas, bagha, melampaui batas dan bagha alaihim. Aku berikan, kata Allah, kepadanya perbendaharaan harta dunia yang kalau kunci-kuncinya dibawa oleh orang yang kuat pun, oleh beberapa orang yang kuat, tidak akan sanggup memikul kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya mengingatkan kepadanya, kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga diri, jangan sombong. Sesungguhnya Allah la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Tetapi ternyata Qarun tidak mengindahkan nasihat Nabi Musa dan nasihat kaum Musa. Qarun tetap dalam keadaan sombong dan tetap menginginkan uluwan bil ardi wa fasada, tetap menghendaki kesombongan di muka bumi dan tetap menghendaki kerusakan. Dan dia dalam keadaan tetap menyatakan, ini adalah hasil dari ilmuku dan kejeniusanku, aku mendapatkan harta ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah tenggelamkan Qarun dan Allah katakan, fakhasafna ma fihi wa bidarihi al-ard. Allah katakan, fakhasafna bihi wa bidarihi, aku tenggelamkan dia dan rumahnya dan hartanya ke dalam bumi. Ikhwan fillah na'azakumullah, akhir perjalanan Fir'aun adalah kebinasaan. Akhir perjalanan Qarun adalah kebinasaan. Fir'aun yang sombong karena kekuasaannya, lemah dan binasa di hadapan Allah. Qarun yang sombong dengan kekayaannya, hancur dan binasa di hadapan Allah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kekuasaan dan kekayaan janganlah menjadikan seseorang sombong. Maka yang berikutnya adalah orang-orang yang sombong karena ilmunya. Yang perlu diingatkan kepada para thullabul ilm, kepada orang-orang pencari ilmu, ingatlah penyakit yang berbahaya yang akan melemahkan ilmunya dan yang akan memandulkan ilmunya. Karena ilmu akan bermanfaat jika diamalkan. Ilmu akan memberikan buah kalau diamalkan. Tetapi ilmu yang dicari untuk kesombongan, untuk bangga diri, maka ilmu itu nanti tidak akan memberikan buah, tidak akan memberikan apa-apa, mandul dan tidak melahirkan apapun manfaat-manfaat. Dan ilmu tadi akan justru menjadi hujjah alaih, akan menjadi hujjah atasnya, bukan hujjah bagi. Perbedaannya antara hujjah lahu dengan hujjah alaih adalah, kalau hujjah baginya adalah hujjah yang mendukungnya, hujjah yang membelanya di hadapan Allah nanti ketika ilmu itu diamalkan dan dia menerapkan ilmunya pada dirinya, pada keluarganya dan pada masyarakatnya, maka ilmu tadi akan menjadi hujjah yang membela. Tetapi ketika ilmu tadi tidak diamalkan, bahkan dicari karena kesombongan, maka justru sebaliknya, ilmu tadi akan menjadi hujjah yang mencelakakannya. Bukankah kamu tahu ayat ini? Bukankah kamu tahu hadis ini? Bukankah kamu pernah hafal? Bukankah kamu pernah mempelajarinya? Bukankah? Maka dia mendapatkan azab yang lebih keras daripada mereka-mereka yang dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dia menjadi orang yang diazab lebih dahsyat karena dia dalam keadaan tahu ilmunya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa-apa yang telah Allah timpakan kepada Fir'aun dan Qarun menjadi pelajaran bahwa mutakabbirin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub dan bangga diri di dunia ini tidak ada tempatnya di dalam jannah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Maka mereka tidak mendapatkan tempat di dalam jannah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada penyakit sombong. Dan ikhwani fillah na'azakumullah, yang maknanya sombong bukan berpakaian yang bagus atau memakai sendal yang bagus. Bukan itu kesombongan. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, bukankah di antara kami suka memakai pakaian yang bagus atau memakai sendal yang bagus? Maka Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru bathru al-haqwa dhamtun nas. Sesungguhnya yang dikatakan atau Allah Subhanahu wa taala adalah jamil, indah. Yuhibbul jamal, dan suka keindahan. Adapun yang namanya kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, meremehkan manusia. Fir'aun yang menolak kebenaran yang datang, yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Qarun juga demikian, sombong dan menolak kebenaran. Ghamtun nas, dan meremehkan manusia, melecehkan Musa dan pengikutnya, melecehkan kaum mukminin, melecehkan manusia dan menganggap mereka rendah. Dan orang-orang kafir di masa para anbiya menjuluki pengikut para nabi dengan arazilinnas, orang-orang rendah. Tidaklah yang mengikuti mereka kecuali arazilinnas, kecuali orang-orang rendah. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang dikatakan ghamtun nas. Maka Rasulullah SAW menjelaskan yang namanya kibr, yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, usikum wa iyyaya bittaqwallah. Mari kita bersama bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya adalah Allah yang menyatakan bahwasanya kesombongan adalah pakaian. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh manusia, sekaya apapun, sehebat apapun, sealim apapun, adalah Allah yang menciptakannya dan Allah yang memilikinya. Allah menyatakan, al-izzu izari wal-kibriya'u ridai, faman yunazi'uni azabtuh. Sesungguhnya kemuliaan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku, maka barang siapa yang merampasnya dan mengambilnya dariku, aku azab dia. Yunazi'uhu maknanya adalah mengambil kesombongan tadi atau ikut menggunakan kesombongan tadi. Maka kesombongan yang paling berhak untuk sombong adalah Allah. Allah yang pantas untuk sombong. Allah yang pantas untuk menyatakan dirinya dengan kebesarannya, karena la ilaha illahu, karena tidak ada ilah kecuali dia. Al-Akbar, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha kaya, dan tidak ada di atasnya sesuatu pun. Maka Allah lah yang berhak dan paling pantas untuk sombong. Al-Izz izari al-kibriya uridai, kata Allah. Sesungguhnya kemuliaan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku, maka barang siapa yang memakainya, aku azab dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis yang sahih dari Rasulullah SAW menceritakan tentang ucapan Allah yang mengancam para mutakabbirin, diriwayatkan oleh Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullah. Dan para ulama menyatakan kesahihan hadis ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan salatatun, tiga yang la yukallimuhullah yawmal qiyamah, la yukallimuhumullah yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak mau melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa tiga golongan tersebut yang begitu sengsaranya Allah acuhkan, Allah tidak ajak bicara dia, Allah tidak sucikan, dan Allah tidak melihatnya, tidak mau melihatnya. Mereka adalah syaikhun zani, orang tua berzina. Wa malikun kadzdzab, penguasa berzina, penguasa berdusta. Wa ailun mustakbir, orang fakir sombong. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan oleh Rasulullah SAW tiga golongan yang Allah tidak akan melihatnya, tidak mau mengajak bicaranya, dan Allah tidak akan mensucikannya, dan bagi mereka adab yang pedih. Ternyata yang disebut adalah golongan-golongan orang yang melakukan hal yang sangat tidak pantas. Orang tua berzina, sungguh luar biasa kejahatan. Demikian pula yang kedua, malikun kadza, untuk apa dia sombong kalau dia sudah memiliki kekuasaan? Untuk apa dia berdusta? Biasanya berdusta itu adalah kebiasaan orang rendahan, kaum jahiliyah. Ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu masih di zaman jahiliyah, masih kafir, ditanya tentang Rasulullah, dijawab dengan jujur. Kata sahabat-sahabatnya, kenapa engkau tidak berdusta saja? Sungguh, kalau aku tidak tahu bahwa berdusta itu adalah akhlaknya para budak, niscaya aku akan berdusta. Tapi karena aku tahu bahwa dusta itu akhlaknya rendahan, maka aku tidak akan berdusta. Aku akan mengatakan apa adanya. Ini Malik, penguasa. Dia dalam keadaan bukan orang rendah, tetapi berdusta untuk apa dia berdusta? Dia sudah punya kekuasaan, sudah punya ketinggian, sudah punya. Yang ketiga, yang juga sangat tidak pantas adalah a'ilun mustakbir. Orang yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, sombong. Ikhwani fillah na'azakumullah. Fir'aun sombong karena dia dalam keadaan berkuasa dan besar kekuasaannya. Itu sudah besar kemurkaan Allah kepada dia. Qarun sombong karena kekayaannya yang sangat luas. Pantas sombong. Tapi tetap itu adalah dosa besar. Dan itu dikatakan sebagai sebab diadabnya Qarun. Tetapi orang yang tidak kaya Qarun dan tidak setinggi kekuasaannya, tidak setinggi Fir'aun, sombong. Orang yang berilmu dengan sedikit ilmu, yang dia dalam keadaan belum sederajatnya para ulama, apalagi di atasnya, sombong. Ini keterlaluan, sangat tidak pantas. Digambarkan oleh Rasulullah SAW tiga golongan yang sangat tidak pantas melakukan dosa yang seperti itu. Dosa besar dan dilakukan oleh orang yang tidak pantas. Maka dosa di atas dosa. Maka disebutkan dengan ancaman yang sangat mengerikan. Allah tidak akan melihatnya. Allah tidak akan mensucikannya. Dan Allah tidak akan mengajak bicara dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab dan dari kesengsaraan dan kerendahan yang seperti itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat daripadanya, dan kita mendapatkan dari Allah ampunan dan maghfirahnya dan rahmatnya, dan kita meminta agar Allah mentazkiyah dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk kaum muslimin, dan memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin untuk berjalan di jalan yang lurus, di jalan tawadhu, dan dihindarkan dari kesombongan. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin sidang jumlah yang berbahagia. Di antara contoh lain bentuk sombongan adalah apa yang diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang ketika makan di sisi Rasulullah SAW, dia makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah menegurnya, "Kul bi yaminik." makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang itu menjawab, la astati, aku tidak bisa. Dengan tenang, dengan tetap memakannya dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, la astati, tidak, bahkan kau bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah menghalanginya kecuali kesombongan. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti maknanya sombong adalah menolak kebenaran, menolak perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dia berupaya dengan tangan kirinya, walaupun tentunya misalnya dia memiliki kelainan, tangan kirinya lancar, tangan kanannya kaku, tapi ketika diperintahkan dengan tangan kanannya dia berupaya dan berusaha, niscaya Allah akan membantunya. Tetapi ketika dia menolaknya dan mengatakan, masa, aku tidak bisa, padahal dia bisa, maka Rasulullah SAW marah dan menegurnya, la istata', tidak, bahkan kau bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanannya kecuali kesombongan. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang dalam riwayat Muslim ini sebagai pelajaran penting bahwa di antara bentuk sombong yang lain adalah ketika diingatkan dengan ayat Allah, ketika diingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan ucapan Allah dan Rasulnya, dia menolaknya dengan hawa nafsu, menolaknya dengan kesombongan. Maka ini termasuk bentuk-bentuk kesombongan yang terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan tadi. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, masih bentuk ancaman Rasulullah SAW menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku beritakan pada kalian siapa penduduk neraka, kayak apa dan seperti apa penduduk neraka. Maka Rasulullah menyatakan penduduk neraka adalah kullu utullin jawadin mustakbir, setiap orang yang sombong, yang merasa tinggi. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, yang ternyata digambarkan siapa-siapa penduduk neraka, digambarkan dengan satu sifat, yaitu kesombongan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau kita melihat deretan para duat, para da'i ilallah, yang mengaku mengajak kepada Allah, ternyata kita lihat siapa yang mengikuti hawa nafsunya, siapa yang mengikuti selera-selera pribadinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri alim, orang yang merasa diri sebagai ulama, dan merasa bahwa semua orang lain selain dia adalah rendah, bodoh, dan tidak tahu apa, sehingga dia dengan berani memutarbalikkan fakta, mengatakan yang halal sebagai haram, mengatakan yang haram sebagai halal, merubah, mengganti, menambah, mengurangi dengan berani. Ini mutakabbir, orang-orang yang sombong. Dia bukan tidak tahu kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau ahlus sunnah mulai dihinggapi penyakit, atau salah seorang dari mereka atau sebagian mereka dihinggapi penyakit kibr, wallahi wallahi wallahi, tidak mustahil untuk berubah sebentar lagi menjadi ahlul ahwa. Tidak mustahil untuk berubah menjadi mubtadi' umtar, ahli dhalal, dari kalangan mutakabbirin, orang-orang yang sombong, yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau orang-orang yang sombong itu dalam keadaan dia tahu kebenaran, dia tetap tidak bisa mengikutinya karena terhalang oleh kesombongannya. Apa kata Rasulullah? Ma mana'ahu illa al-kibr. Maka sebagian manusia tidak mengerjakan kebenaran-kebenaran, tidak mengerjakan amalan-amalan saleh karena tidak mengerti dan tidak tahu. Tetapi sebagian lain yang sudah Allah beri ilmu tapi tetap tidak mengamalkan dan tetap dia dalam keadaan menolak kebenaran tadi, inilah orang-orang yang sombong. berbeda hukumnya. Dan mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah yang sudah tahu tapi sombong, sudah mengerti tapi menolak. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yuthabbit qulub, agar menetapkan hati-hati kita di atas tauhid dan sunnah. Wa nasallallahu ta'ala ayaj'alana minal mu'minina shadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa nasallallahu ta'ala ayaj'alana minas shadiqin wa minal mutawadhi'in. Wa nasallallahu ta'ala ayaj'alana minal 'alimin al-'amili, menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya dan belajar untuk beramal. Wa nasallallahu ta'ala ayaghfir lana khataayana, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan membimbing kita di masa yang akan datang. Wa nasallallahu ta'ala husnal khatimah wa na'udzu bihi min su'il khatimah, kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan husnul khatimah dan dihindarkan dari su'il khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.